وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل قال وما الفعل قال الكلمة الطيبة Muallif rahimahullahu taala mendatangkan hadis yang lain yang sebelumnya beliau membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Maka kali ini muallif membawakan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Makanya di situ beliau mengatakan walahuma, dan diriwayatkan oleh keduanya. Maksudnya adalah Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa, sebagaimana telah lalu penjelasannya, la adwa, tidak ada di sana penyakit yang menular yang memberikan pengaruh dengan sendirinya. Nafi di sini adalah yang ditiadakan adalah ta'thiruhu binafsihi. Penyakit menular tersebut memberikan pengaruh terhadap yang lainnya dengan sendirinya. Ini yang dinafikan dan ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya la adwa. Adapun adanya penyakit tersebut, maka memang ada penyakit yang menular. Akan tapi menularnya dia dengan sendirinya, itulah yang ditiadakan dan dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit itu menular, menulari yang lainnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan takdirnya. Wala tiyarata, dan juga tidak ada tiyarah, anggapan sial pada sesuatu sama sekali. Adapun dalam kalimat ini sebagaimana juga yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, la tiyarata, takdirnya dan pengaruhnya yang mereka anggap di zaman jahiliyah itu bisa memberikan pengaruh dan dampak, maka dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tiyarata. Tiyarah itu tidak memberikan pengaruh aslan sama sekali. Ketika dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu kemudian menganggap sial dengannya, maka tiyarah ini tidak ada pengaruhnya sama sekali. Tidak ada pengaruhnya sama sekali aslan, sehingga itu bukan sebab tidak bisa dijadikan sebagai sebab, kemudian diyakini sebagai sebab kesialan seseorang, sial dengan sebab ini. Dia tertimpa, kesialan tersebut tertimpa, kejelekan tersebut dengan sebab apa yang dia lihat tadi. Tiaroh dilarang dan dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengaruhnya, yang itu merupakan keyakinan mereka orang-orang jahiliyah. Kemudian dinafikan dan ditiadakan dengan datangnya Islam, tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya mengandung di sana amalus syarr, mengkhawatirkan sesuatu kejelekan yang itu bukan sebab dari kejelekan tersebut. Dilarang tiara tersebut dikarenakan di dalamnya ada su'udzan billahi azza wa jal. Di dalamnya mengandung su'udzan, berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar dengan sesuatu yang dia anggap sebab padahal bukan sebab. Dia su'udzan, berprasangka yang jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bersandar dengan sesuatu yang memang bisa dijadikan sandaran. Bersandar dengan sesuatu yang lemah. Nah, yang ini menyelisihi di sana yang namanya tawakkul kepada Allah. Yang harusnya seseorang tawakkul itu dia beritimad, bersandar kepada Allah dengan penuh kejujuran. Di dalam dia meraih masoleh dan menolak madarat dengan mengambil sebab. Al-ma'dun fiha syar'an wa aqlan, yang harusnya dia mengambil sebab yang itu memang ditetapkan sebagai sebab secara syarak dan secara akal. Akan tapi yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikun, la yu'qal ghairu ma'kul, menjadikannya sebagai sebab tidak diterima oleh akal. Nah, secara akal saja itu bukan sebab, sehingga itu tidak termasuk dalam kategori tawakal. Nah, mengambil sebab yang diperbolehkan. Sebab yang diperbolehkan itulah sebab yang di situ ditetapkan syar'an. Memang secara syarak itu ditetapkan sebagai sebab keselamatan. Nah, sebab dia selamat dari madarat, sebab dia mendapatkan kemaslahatan ditetapkan secara syarak. Nah, atau memang ditetapkan secara akal. Nah, ini sama sekali enggak ada dua-duanya. Nah, lewatnya binatang di hadapanmu, binatang yang mungkin ngeri lewatnya. Nah, sebagai sebab kesialan yang dia khawatirkan. Nah, padahal itu bukan sebab. Dari mana itu menjadikan sebab? Nah, secara syarak juga tidak ditetapkan, bahkan dibatilkan oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, la tiyarata. Nah, tiarah itu enggak ada pengaruhnya, takdir sama sekali aslan. Nah, lalu bagaimana dijadikan sebab? Apalagi secara akal enggak. Nah, apa hubungannya? Nah, lewatnya seseorang, bunyinya burung, nah, dengan musibah yang akan menimpanya. Nah, su'udzon, sebelum perkara tersebut terjadi, itu pun dengan anggapan yang ada pada dirinya, sangkaan, sangkaan tersebut pun disandarkan di atas sesuatu yang lemah, Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tiarah ini dilarang. Dan juga harusnya seseorang ketika tertimpa sesuatu musibah yang menimpanya, syariat ini menetapkan, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan. Kalau tertimpa musibah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Tidaklah di sana musibah yang menimpa kalian satu pun. Kecuali itu adalah sebabnya adalah tangan kalian, perbuatan kalian sendiri. Harusnya tuntunan syariat. Yang diajarkan di dalam Islam, yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa suatu musibah, tertimpa suatu kejelekan, ini disebabkan ulah tangan saya sendiri, dosa yang aku lakukan. Tapi dengan sebab tiaroh ini, dia dihalangi dari keyakinan tersebut, akidah tersebut, adab tersebut. Sudah langsung, ini dengan sebab tadi itu. Dikait-kaitkan sebuah kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kaitkan itu sebagai sebab tentang terjadinya takdir, padahal itu bukan sebab. Menjadikannya sebab dari terjadinya takdir ini adalah suatu kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengkhabarkannya kalau itu sebagai sebab. Yang harusnya dia menganggapnya ini adalah kesalahan disebabkan karena ulah tanganku sendiri, dosa yang aku perbuat, yang harusnya dengannya aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak, ini karena tadi itu ular lewat. Oh, ini karena burung yang bunyi. Oh, ini burung yang terbang ke kiri. Yang aku lihat, yang aku dengar. Sehingga di situ mengandung berbagai macam kejelekan di dalam tiaroh, sehingga dilarang dengan datangnya Islam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dibatilkan yang namanya tiaroh dan dinafikan pengaruhnya secara asalnya. Sama sekali tiaroh itu tidak memberikan pengaruh dan dampak. Sehingga berbeda dengan ad-du'a tadi. Kalau ad-du'a sebab dia ada di sana, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdum kama tafirru minal asad, sebab. Ada, tapi yang dinafikan bukan pengaruhnya, tapi pengaruhnya secara sendirinya. Dia memberikan pengaruh kepada yang lainnya secara sendirinya. Kalau seandainya dia mengambil sebabnya atau dia menyentuh sebabnya, maka akan pasti di sana akibatnya. Ini yang diyakini oleh mereka orang-orang musyrikun, dan ini yang dinafikan dan ditiadakan. La adwa, tidak ada di sana penyakit yang menular. Penyakit menular itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Kalau tiaroh dinafikan secara asal, bukan sebab sama sekali. Sehingga di situ mengandung su'udzon billah, prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalusyar, mengkhawatirkan sesuatu yang jelek yang disandarkan pada sesuatu yang itu bukan sebab dari kejelekan. Wa yujibuni al-fa'lu. Yasurruni. Yujibuni al-fa'lu. Yasurruni al-fa'lu. Dan aku senang dengan yang namanya al-fa'l. Qalu, yakni mereka para sahabat bertanya, wa mal fa'lu? Kalau tiaroh itu mereka paham. Dan dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka paham kalau seandainya itulah perkara yang dilarang. Adapun fa'lu, maka mereka menanyakan, wa mal fa'lu? Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah. Al-fa'l ini adalah kalimat-kalimat yang baik. Yang dengan mendengarnya atau melihatnya muncul di sana amalul khair, harapan terhadap kebaikan. Mengharapkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dengannya tumbuh dan muncul di sana husnudzan billah. Prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul di sana sifat optimis. Tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-fa'lu adalah kalimat yang dia dengar. Seperti contohnya seorang yang sakit. Kemudian dia mendengar. Ada orang yang mengatakan dan memanggil, ya Salim. Wahai orang yang selamat, ya Salim. Nah. Kemudian muncul harapan di dalam hatinya, kebaikan. Menginginkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh di sana husnudzan billah. Prasangka yang baik kepada Allah. Nah, untuk keselamatannya dan kesembuhannya. Nah, muncul harapan, harapannya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak menjadikannya sebagai dalil. Aku selamat sembuh karena bulan ini, Salim ini. Nah. Itu hanya kalimat yang dia dengar, kemudian muncul keinginan, harapan, kebaikan, keselamatan, kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini disenangi oleh Rasulullah SAW, menunjukkan bahasanya ini bukan kesyirikan sebagaimana tiara. Nah, kenapa? Karena inilah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menjadikannya sebab, tidak menjadikannya dalil. Nah, ini sebab selamat. Dia mengharapkan keselamatan dan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah, al-fa'l. Nah, nyari barang hilang, enggak ketemu-ketemu. Nah, ada orang manggil, ya Wajid, wahai orang yang menemukan. Nah. Nah, langsung muncul harapan. Sifat optimis. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, husnudzon, bahasanya Allah akan menjadikan dia bisa menemukan barangnya, harapan. Nah, tidak kemudian menjadikannya sebab, enggak, berbeda dengan atiyarah. Al-fa'l ini berbeda dengan atiyarah. Nah, sehingga di sana yasurun ya yujibuni al-fa'lu, membuatku kagum yang namanya al-fa'l ini. Aku senang dengan al-fa'l. Nah, kenapa? Karena di situ muncul kebaikan-kebaikan, harapan yang baik, mengharapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan tiaroh tadi. Nah, sehingga yang seperti ini disukai oleh Rasulullah SAW. Sehingga di sana ketika peperangan Hudaybiyah. Nah, ketika terjadi suluh Hudaybiyah. Nah, perjanjian antara Rasulullah SAW dengan mereka, orang-orang musyrikun, di tahun yang ke-6 Hijriah. Nah, yang mana ketika itu Nabi SAW berangkat beserta para sahabatnya dari Madinah. Nah, menuju Mekah dengan tujuan umrah. Mu'tamirin. Nah, Nabi SAW beserta para sahabatnya berangkat. Ya, namanya tujuannya umroh. Nah, berangkat tanpa persenjataan lengkap. Tanpa persenjataan lengkap. Hanya senjata yang biasa dipakai oleh mereka orang Arab. Pedang yang biasa ini. Nah, berangkatlah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. tujuannya adalah umrah ke Mekah, menunaikan ibadah. Nah, begitu sampai Dhul Khulaifah, sebagaimana orang yang umrah berihram. Nah, mengucapkan talbiyah. Nah, sampai kemudian didengar oleh mereka orang-orang musyrikun bahasanya Rasulullah beserta para sahabatnya datang ke Mekah, ingin datang ke Mekah dalam rangka ingin mu'tamirin. Nah, maka mereka pun gelisah. Nah, sehingga mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, berusaha memerangi mereka apabila mereka masuk ke Mekah. Nah, sehingga khabar ini pun sampai kepada Rasul, bagaimana orang-orang musyrikun ingin menghalangi mereka, ingin memerangi mereka apabila mereka masuk ke Mekah. Sampai sehingga berita genting. Nah, ketika itu. Tapi kemudian datanglah utusan Quraisy yang bermaksud ingin mengadakan sebuah perjanjian suluh kedamaian. Nah, utusan dari Quraisy tersebut adalah namanya Suhail ibn Amr. Nah, Suhail ibn Amr begitu lihat yang diutus kondisi tegang ini, khawatir ini. Nah, yang diutus Suhail ibn Amr. Nah, langsung tenang. Nah, muncul harapan kebaikan. Nah, langsung muncul di sana husnudzon billah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, sahalallahu lakum umurakum. Allah subhanahu wa ta'ala semoga mudahkan urusan-urusan kalian. Muncul sikap optimis. Muncul di sana husnudzon billah. Nah, kalimat itu thayyibah, kalimat yang baik. Suhail, sahalallahu lakum umurakum. Nah, semoga Allah mudahkan urusan kalian. Sehingga tenang dadanya, kemudian muncul husnudzon yang tadinya khawatir. Dengan apa yang akan terjadi ini, dengan kondisi yang menegangkan tadi. Nah, tenang, muncul harapan kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja yang sebenarnya perkara yang mahmud. Perkara yang terpuji. Nah, sehingga Nabi SAW mengatakan, yu'jibuni al-fa'lu. Aku senang terhadap al-fa'lu. Wa mal-fa'lu ya Rasulullah. Al-fa'lu al-kalimatu tayyibah. Beliau tafsirkan yang artinya al-fa'lu itu adalah kalimat yang bagus. Yang dengannya membuat tenang hati seseorang, yang dengannya muncul sikap husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhirudalhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu.